السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Al-Baqarah, dan insyaallah hari ini kita akan membaca ayat yang ke-274. Ya, na'am. Silakan dibaca. Pak Nur Hadi, silakan baca. Saya. Baik, berarti Pak Edi ya. Bisa juga. Baik, Bu Dahyalis, silakan Bu Dahyalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada waktu malam, waktu siang, secara terang-terangan, wa'alaniyatin, siro tersembunyi, secara tersembunyi dan terang-terangan, bagi mereka pahalanya di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah mereka takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Allazina isim mausul sebagai mubtada, yunfiquna fi'lun mudhari'un, alwawu sebagai fa'il, amwala maf'ulun bihi, hum mudhafun ilaihi, bilaili jar majrur, wa harfu atfin annahari maktuf ke laili, sirron hal, wa harfu atfin ala niatan maktub ke siron. Fa'at fu'at fin lahum jar majrur. Ajru fa'ilnya. Lahum bukan fa'il. Lahum tu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Ajru mubtada mu'akhar. Ajru fa'at fu'at fin lahum jar majrur sebagai khobar muqaddam. Ajru mubtada mu'akhar. Hum mudhafun ilaihi. Inda zarraf, Rabbi mudhafun ilaihi, him mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin, la harfu nafyin, khawfun, wala khawfun. Maktuf. Maktuf ke ajru. Oh, maktuf ke ajru. Alaihim jar majrur, wa harfu atfin, la harfu nafyin, hum mubtada yahzanuna fi'un mudhari'un alwaw sebagai fa'il sebagai khobar dari hum mubtada. Terus tadi alladzina khobarnya mana? Alladzina itu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Khobarnya falahum ajruhum, ya. Kan orang-orang yang bukan orang mereka, maka bagi mereka pahala. Kan berarti falahum ajruhum sebagai khobarnya, ya. Oh, falahum ajruhum. Ayo dibaca tafsirnya, Bu. Alladzina yukhrijuna amwalahum mardhatillahi lailan wa naharan masarrina wa mu'ad musirrina wa mu'linina. Oh, musirrina. Musirrina wa mu'lini wa mu'linina falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirati. Walahum yahzanuna ala ma fatihim min khutul. Ala ma fatahum, fatatu fil madi. Ala ma fatahum min khutu min khutu huzuzid dunya. Min huzuzid dunya. Zalika tashri'u tashri'ul ilahiyya. Ilahiyu. Ilahiyul hakimu. Al-hakimu. Huwa minhajul islami. Manhajul islami. Minhajul islami. Huwa minhajul islami. Fil infaqi. Lima apa lama Ustaz ya? Lima ya. Lima fihi min saddi hajatal fuqara. Min saddi hajatal fuqara'i. Hajatil fuqara'i. Oh, ya, ada minnya ya. Min hajatil fuqara'i fi karamati wa izzati wa tahiri malil aghniyai. Wa tahiri malil aghniyai wa tahqiqil ta'awuni ala birri wa taqwa ibtigha'a wajhullahi duna. Benar Bu, ini ibtigha'i ya, kan kata tahqiq ya. Ibtigha'i wajhillahi duna kohru. Kohrin. Setelah duna itu majrur ya. Dipilih. Duna kohrin. Duna kohrin. Au ikrohin. Ikrohin Ustaz. Ikrohin kan matuf ke kohrin. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk mencari ridha Allah siang ataupun malam. Malam ataupun siang. Musrinanya apa Ustaz ya? Dengan jelas sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi atau terang-terangan. Bagi mereka, pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Dan tidaklah mereka takut atasnya. Mereka menerima. Dan tidaklah mereka takut atasnya. Atas apa yang akan menimpa mereka di masa mendatang dari urusan akhirat. Apa yang akan menimpa mereka di masa datang di urusan akhirat. Dan tidaklah mereka takut atas bersedih hazan itu bersedih. Dan tidaklah mereka bersedih atas ini kematian ya Ustaz ya. Maka bukan apa yang luput dari mereka. Oh, luput apa yang luput dari mereka? Dari bagian-bagian dunia. Oh, bagian bukan nasib baik Ustaz ya. Bagian-bagian dunia. Hal dunia itu bagian. Bagian-bagian dunia. Demikianlah kekuasaan pensyariatan. Pensyariatan ilahi yang bijaksana itu. Demikianlah pensyariatan ilahi yang bijaksana itu dengan itu adalah metode tata cara Islam di dalam masalah infak. Itu adalah tata cara Islam dalam masalah infak yang mana di dalamnya memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Untuk kehormatan dan harga dirinya dan membersihkan harta orang-orang kaya watahiki dan hak-hak apa itu sih? Apa? Watahiki itu apa namanya? Merealisasikan. Merealisasikan tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan untuk mencari keridhaan Allah tanpa menyusahkan atau ikrohin paksaan. Oh, tanpa paksaan. Ikrohin paksaan juga sama ya, tanpa paksaan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam maupun di waktu siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka bagi mereka ada pahala dari sisi Rabb mereka, dan mereka tidak takut, tidak pula bersedih. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang menginfakkan harta mereka, mau di waktu malam ataupun di waktu siang, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, itu mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya infak atau sedekah itu boleh dilakukan secara terang-terangan. Namun dengan syarat harus menjaga hati. Ya. Harus menjaga hati. Harus menjaga keikhlasan dalam bersedekah. Kemudian yang kedua, harus diniatkan ya sebagai bentuk memotivasi orang lain. Memberikan contoh, memberikan teladan, supaya yang lain pun termotivasi untuk melakukan sedekah. Tapi kalau niatnya selain ini nggak boleh. Misalnya niatnya ria, ujub, ya, sum'ah, dan seterusnya. Maka ini jelas membatalkan pahala sedekah. Jadi sedekah boleh terang-terangan dengan syarat harus ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, ada tujuan di situ, yaitu memberikan motivasi, memberikan contoh agar orang lain pun mengikuti langkahnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyedekahkan harta mereka di waktu malam maupun di waktu siang, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak akan merasa takut. Maksudnya, mereka tidak mengkhawatirkan bagaimana nasib mereka di masa mendatang di akhirat. Kenapa? Karena mereka yakin sekin-yakinnya bahwasanya amalan soleh mereka dalam bentuk sedekah ini akan menyelamatkannya nanti di akhirat. Walahum yahzanun. Mereka pun tidak merasa bersedih dari bagian dunia yang ya sepertinya nampak hilang gitu. Ya, misalnya seseorang punya uang 5 juta, dia sedekahkan 1 juta, itu kan seakan-akan 1 juta itu hilang ya. Dia telah melewatkan bagian dari bagian dunia. Ya, 1 juta dari 5 juta. Namun sejatinya ya, yang 1 juta itulah yang akan kekal abadi. Sementara yang 4 juta kalau dimakan jadi kotoran ya. Jadi mereka tidak bersedih dari apa yang mereka luput dari jatah mereka di dunia ya. Karena mereka yakin bahwasanya harta yang bermanfaat itu bukan harta yang dimakan sendiri, tapi harta yang disedekahkan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsep sedekah ini adalah menunjukkan bahwasanya Islam itu bukan hanya agama yang memikirkan hubungan antara manusia hamba dengan penciptanya, namun juga mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia, antar sesama hamba. Karena sedekah ini ya tentu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dari kalangan ya fuqara dan masakin. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang menyeluruh ya, agama yang syamil, agama yang kamil, sempurna ya, mengatur semua sendi kehidupan manusia dari hal yang sangat sederhana sampai hal yang berkaitan dengan tolong-menolong antar sesama. Ini menunjukkan universalitas Islam ya. Bahwasanya Islam ini agama yang sangat lengkap ya, Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan ayat ke 275. Silakan Bu Reni. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang memakan riba tidak akan bangun, tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan, seperti orang gila Hal tersebut dikarenakan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang peringatan dari Tuhannya dan berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali, maka itulah orang-orang yang ashabun, orang-orang penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, ya'kuluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, ar-riba maf'ul bih, la lanafiyah, yaqumuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, illa istisna, harfu istisna, kama jar majrur, yaqumu fi'il mudhari, ini fa'ilnya ke ma ya Ustaz. Ke alladzi ya. Ya, alladzi isim mausul sebagai fa'il, yatakhabbatu ini fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke alladzi, alha'u maf'ul bih. Oh sorry, maaf Ustaz, yatakhabbatu ini maksudnya fi'il mudhari, fa'ilnya asyaiton. Alha'u maf'ul bih. Tadi asyaiton sebagai fa'il, minal masi ini jar majrur. Tadi apa dari khobarnya dari alladzina itu layakumuna itu ya Ustaz ya? Layakumuna illa kama. Khobarnya alladzina? Iya. Khobarnya. Iya benar-benar. Ya, layakumuna benar. Ya. Zalika ini isim isyarah sebagai mubtada. Bi'anna jar majrur. Anaknya ini sebagai isim taukid. Ya, huruf taukid. Huruf taukid wa nasbin. Nah. Hum sebagai isim anak, qalu fi'il maldi, al-waw sebagai fa'il, innama ini adatul hasyr, al-bay'u mubtada, mislu khobar, ar-riba mudhaf ilaih. Zalika bi'annahum qalu, tadi yang, apa namanya, zalika, khobarnya dari zalika adalah, bi'annahum qalu. Ya, bi'annahum qalu, gitu. Kemudian al-wawu harfu atfin ahalla fi'il maldi, Allah sebagai fa'il, al-bay'a maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, harrama fi'il maldi, fa'ilnya kembali ke Allah, ar-riba maf'ul bih, al-fa'u harfu atfin, man isini isim syartin sebagai mubtada, ja'a fi'il maldi, fa'ilnya man, al-ha'u maf'ul bih. Fa'ilnya bukannya belakangnya ya? Maaf, idhotun. Maaf, Ustaz ya. Salah. Ja'a ini fa'ilnya ma'idhotun. Al-ha'u maf'ul bih. Mir Rabbi jar majrur. Al-ha'u mudhof ilaih. Al-fa'u harfu atfin. Intaha fi'il maldi. Al-fa'u berikutnya ini jawab harfu jawab syarat. Lahu jar majrur. Sebagai khobar muqaddam. Ma ini sebagai mubtada mu'akhor. Salafa fi'il maldi, fa'ilnya ma, al-wawu harfu atfin, amru mubtada, al-ha'u mudhof ilaih, ilallah, jar majrur sebagai khobarnya. Al-wawu harfu atfin, man isim syartin sebagai mubtada, oh, tadi belum disebut, falahu ma salafa itu sebagai khobarnya man ja'a tadi. Kemudian al-wawu harfu atfin man isim syartin sebagai mubtada ada fi'il madhi fa'ilnya kembali ke man al-fa'u harfu atfin ulaika al-fa'u di sini harfu jawab syartin ulaika mubtada ashabu khobar an-nari mudhof ilaih dan fa'ulaika ashabun nar ini sebagai khobarnya man hum mubtada fiha jar majrur khalidun khobar alladzina yata'amaluna birriba wa huwa ziyadatu 'ala ra'sil mali la yaqumuna fil akhirati min quburihim illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal jununi dzalika li'annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba fi an kullan minhumā halalun wa yu'addi ila ziyadatil mali fa yu'addi apa wa yu'addi ila ziyadatil mali. Fa'akdzabuhumullahu wa bayyana. Fa'akdzabahumullahu wa bayyana annahu ahallal bay'a wa harramar riba. Lima fil bay'i wasyarra'i min naf'in. Wasyira ini artinya apa? Wasyira itu jual beli juga ya Ustaz? Kalau bayi itu kan jual, syira ya beli. Oh, iya ya. Lima fil bay'i wasyira'i min naf'in lil afrodi wal jama'ati. Walima fil riba min istighlalin wa dhiya'in wa halakin. Faman balaghahu nahiyallahi 'anil riba. Faman balaghu nahyu kan fa'il ya. Oh ya nahyu. Faman balaghahu nahyullahi 'anil riba fartada'a falahu ma madha qabla an yablughahu at-tahrima la isma 'alaihi fi at-tahrimu fa'il. At-tahrimu oh ya. Ingat kalau ada fi'il mudhari udah ada maf'ul bih-nya setelahnya biasanya fa'il. Fa'il. Jadi kalau fa'ilnya ada di belakangnya. Ya, an yablughahu at-tahrimu la isma 'alaihi fihi wa amruhu ila Allah fi ma yastaqbilu min zamanihi fa in istamarra 'ala taubatihi fa Allahu la yudhi'u ajra al-muhsinin wa man 'ada ila ar-riba fa fa'alahu ba'da bulughihi nahyullah gitu ya. Dia fa'il dari bulugh ya, masdar tapi beramal fi'il. Jadi nahyu gitu ya Ustaz. Ya. Ba'da bulughihi nahyullahi anhu. Faqad istaujabal 'uqubata wa qamat 'alaihi al-hujjatu wa li hadza qala subhanahu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang bermuamalah dengan riba, yaitu tambahan di atas harta pokok, tidak akan bangkit di hari akhirat dari kuburnya, kecuali akan seperti orang yang berdiri, seperti kerasukan setan dari, ini tuh minal junun tuh jin ya Ustaz? Junun tuh gila. Oh, junun. Ya, berarti sama dengan mas tadi ya. Jadi seperti yang kerasukan setan karena gila ya. Hal demikian dikarenakan karena mereka berkata bahwasannya jual beli itu seperti sama dengan riba. Dalam hal makan dari keduanya adalah halal dan sama-sama menambah harta. Maka Allah membantah mereka dan menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena dalam jual dan beli gitu ya, terdapat manfaat bagi individu dan masyarakat. Dan karena dalam riba terdapat kerusakan, pelenyapan harta dan kebinasaan. Kerusakan, pelenyapan harta dan kebinasaan. Maka barang siapa yang telah datang pelarangan Allah telah sampai kepadanya. Barang siapa yang telah sampai kepadanya pelarangan Allah tentang riba dan kemudian berhenti, maka baginya maka menjadi miliknya apa yang telah lewat, yang telah lalu sebelum sampainya pengharaman dan tidak ada dosa baginya. Dan urusannya kembali kepada Allah dalam hal yang akan datang, gitu ya, di waktu yang akan datang. Dan jika dia teguh dalam taubatnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan bagi orang yang kembali kepada riba dan tetap melakukannya setelah sampai kepadanya pelarangan Allah terhadapnya, maka berhak baginya hukuman. Dan telah tegak atasnya hujah dan karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Barakallahu jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu ar-riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mampu berdiri nanti ketika mereka bangkit dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan mempertanggungjawabkan amalan mereka. Mereka tidak dapat berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki syaitan ya, karena kesurupan. Ini adalah hukuman bagi orang yang sepanjang hidupnya biasa memakan harta riba. Mereka tidak bisa berdiri tegak kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Yang demikian itu karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jual beli itu seperti riba. Artinya mereka tidak membedakan mana jual beli yang halal dan mana jual beli yang mengandung riba yang haram. Dan qadarullah ya, masalah riba ini dewasa ini di akhir zaman ini tersebar di mana-mana. Bahkan sangat sulit bagi kita untuk menghindar dari yang namanya ya riba ini. Minimal ya terkena debu riba ya, karena memang sistem perbankan yang ada semuanya itu ya menggunakan sistem konvensional yang mengandung riba. Dan memang riba ini sekilas mirip dengan jual beli ya. Banyak transaksi-transaksi ya yang kita perhatikan di zaman sekarang yang ya mirip, tapi yang membedakan adalah tata caranya. Bedanya tipis. Tapi perbedaan tersebut menentukan apakah itu halal atau haram. Misalnya dalam jual beli secara kredit ya. Kita tentu sepakat bahwasanya jual beli secara kredit ini diperbolehkan. Ya. Kalau dilakukan langsung antara penjual dengan pembeli. Misalnya seorang mengatakan, aku jual kepadamu motor ini ya secara cicil ya 1 juta per bulan selama 10 bulan. Ini sah namanya jual beli secara syar'i. Menjadi masalah kalau datang pihak ketiga ya. Datang pihak ketiga yang mengatakan kepada si pembeli ya, akan aku bayarkan kepadamu motor ini dari si penjual ya. 10 juta ke penjual, lalu engkau pembeli jangan bayar ke penjual, tapi bayar kepadaku. 1 juta per bulan kali 12 bulan misalnya. Jadi 2 jutanya adalah bunganya. Nah ini jelas nggak boleh. Ya. Ini jelas nggak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya faktor yang membedakan mana riba, mana bukan riba adalah lihat jenis akadnya. Kalau akadnya jual-beli, maka harga itu bebas. Tergantung penawaran dan permintaan. Tapi kalau akadnya sosial, ah ini dia. Kebanyakan bank konvensional itu tidak membedakan antara akad sosial dengan akad jual beli. Karena kalau akad sosial, nggak boleh ada lebihnya di situ. Kalau datang pihak ketiga seperti bank tadi, lalu dia menawarkan kepada si pembeli, engkau cukup apa namanya cicil kepadaku 1 juta kali 12 bulan. Padahal harganya adalah 10 juta. Maka ini nggak boleh ya. Gak boleh, karena akad antara si pembeli dengan pihak ketiga ini adalah akad sosial. Pinjam-meminjam jatuhnya. Dia meminjam uang pihak ketiga untuk membeli motor. Beda halnya kalau pihak ketiga ini, ya lihat bedanya, sangat tipis. Pihak ketiga datang, pihak pembeli datang kepada pihak ketiga. Kata pembeli kepada pihak ketiga, aku mau beli motor ke penjual. Cuma si penjual nggak mau jual secara cash, sel kredit, dia maunya cash. Sedangkan aku tidak punya uang cash. maka aku minta kepadamu agar engkau belikan motor itu, nanti aku akan beli kepadamu dengan cara cicil. Lalu pihak ketiga menyetujui, baik, misalnya harga motornya 10 juta. Ya, harga motornya 10 juta. Lalu pihak ketiga ini membeli, datang ke penjual motor, dia beli motor dengan 10 juta. Kalau caranya seperti ini, ya berarti kan sudah kobet ya. Jadi motornya sudah dibawa sama si pihak ketiga, dengan harga 10 juta dia beli dari si penjual motor. Maka kalau sudah seperti ini, akad antara pihak ketiga dengan pembeli adalah jual beli. Kenapa? Karena motornya sudah dimiliki, kobet. Ya. Kalau sudah kobet, maka boleh si pihak ketiga ini mengatakan kepada si pembeli, aku jual motor ini kepadamu dengan cara dicicil 1 juta setiap bulan selama 12 bulan. Berarti kan ada lebihan 2 juta. Nah, lebihan 2 jutanya itu adalah untung, bukan riba. Karena akarnya akad jual beli. Lihat, bedanya tipis, ya. Sedikit apa mirip, transaksinya itu seperti mirip, sama-sama melibatkan pihak ketiga, sama-sama pihak ketiga membayarkan uangnya kepada si penjual motor, bedanya adalah pada akadnya. Dimana kalau pada akad riba, ya motornya masih milik si penjual. Jadi si pihak ketiga ini nggak beli motornya, dia hanya meminjamkan uangnya. Buktinya apa? Buktinya, ya si pembeli ini membayar DP misalnya 1 juta ke penjual, kemudian sisanya akan dibayarkan oleh bank. Ini menunjukkan bahwa akadnya bukan akad jual-beli antara si pembeli dengan pihak ketiga, tapi akadnya akad pinjam-meminjam. Dan ada kaidah ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Memang kalau dilihat sekilas, ya mirip. Ya. Makanya kata orang yang tidak yang menghalalkan riba, mereka katakan jual-beli itu sama kayak riba. Ini ucapan yang tidak benar ya. Karena kita lihat nyata bedanya akad yang terjadi di dalamnya. Kalau cara yang pertama tadi, di mana pihak ketiga hanya meminjamkan uang, maka dia riba. Ya, karena akan akad sosial. Sementara cara yang kedua yang tadi kita jelaskan, di mana pihak ketiga membeli dulu motornya, telah dimiliki secara penuh, sudah diqabad, maka ini sah secara syar'i. Dan itu pun, ya, caranya harus benar, karena banyak juga yang mengelabui ya. Misalnya, motornya masih di pihak penjual, jadi pihak ketiga hanya memberikan uang saja, maka ini pun nggak boleh, karena belum ada qabad namanya. Qabad itu adalah kepemilikan. Makanya, kalau cara yang aman adalah pihak ketiga ini datang ke penjual motor, bayar uangnya, ambil motornya, bawa ke entah itu bentuknya rumahnya si pihak ketiga atau lembaga milik pihak ketiga, ruko atau kantor milik pihak ketiga, baru boleh dijualkan ke si penjual. Itu pun dengan syarat tidak boleh ada perjanjian mengikat bahwa si penjual harus membeli pada pihak ketiga. Jadi, ya sekilas mirip, tapi bagi orang yang beriman, mereka mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ya meskipun perbedaannya terlihat sangat sepele, tapi orang yang menjaga dirinya dari harta yang haram, akan sangat memperhatikan masalah semacam ini. Ya, nah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli itu mengandung manfaat di mana seseorang bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Dan Allah mengharamkan riba karena riba ini membuat hancur ya kehidupan seseorang. Betapa banyak kita perhatikan orang yang akhirnya rumahnya disita ya, sudah mencicil setengah jalan bahkan sudah hampir lunas, ternyata begitu dicek itu baru pokok, baru bunganya saja, belum pokoknya. Dan ini betul-betul membuat kehancuran ya. Naam. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Maka siapa yang telah datang kepadanya peringatan, pelajaran dari Rabb-nya, lalu kemudian dia berhenti dari riba tersebut, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apa yang sudah terjadi ya di masa lampau maka tidak masalah. Wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan siapa yang kembali melakukan riba padahal sudah tahu bahwasanya riba itu jelas-jelas keharamannya, maka mereka itu adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Karena kenapa orang yang melakukan riba di ayat ini kan kalau kekal dalam neraka berarti kan kafir ya. Karena ada kaidah di dalam syariat Islam ini bahwa orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, setelah ditegakkan hujah kepadanya, telah ditunjukkan dalil-dalil syar'inya, ya, tapi dia tetap membantahnya, maka dia bisa dihukumi kafir. Ini hati-hati ya. Jangan kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan juga jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini bisa membuat seseorang terjatuh kepada kekufuran. Ya tentunya masalah semacam ini butuh perincian secara khusus ya, jangan sembarangan juga. Ya, jadi jangan ya kita melihat salah tetangga kita yang kerja di bank, kita sudah nasihati, masih tetap kerja juga, lalu kita bilang, oh, ente kafir, nggak seperti itu ya. Ada perinciannya, karena beda antara orang yang menghalalkan karena keyakinan, ya, dengan orang yang menghalalkan apa yang haram karena kebutuhan. Dan kebanyakan orang, ya orang Islam yang ada saat ini, ya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan seperti riba ini, ya karena nafsu duniawi semata. Ya jadi bukan karena keyakinan mereka bahwasanya ini halal. Ini sama kayak orang yang meninggalkan sholat ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua perinciannya. Kalau dia meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya maka dia kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat ya, ya karena misalnya kesibukan dunianya, dia lebih memilih untuk dunianya, maka ini ada perincian di situ, nggak langsung dicap sebagai kafir. Kita katakan perbuatannya adalah kekufuran, ya. Perbuatannya lakukan adalah kekufuran, tapi tidak mesti orangnya itu kafir. Ya, jadi bedakan antara mengatakan perbuatannya adalah perbuatan kekufuran dengan mengatakan orangnya sebagai orang yang kafir, ya. Kalau perbuatannya harus kita katakan perbuatan kufur, ya. Tapi kalau orangnya tidak boleh sembarangan, karena ini adalah haknya para ulama. Kita orang awam tidak boleh ya mudah memvonis kafir ya. Nah, ya kita lanjutkan. Kita lihat nih chat kayaknya banyak chat. Nah, sekarang berarti peserta baru yang kemarin mau baca siapa ya? Coba tunjuk tangan ya yang mau baca, masih ada waktu nih. Pak Edi dulu deh, sambil nunggu. Ya, nah Mas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah melenyapkan riba dan menyuburkan sodako. Dan Allah sungguh tidak menyenangi orang-orang yang setiap sungguh Allah tidak menyenangi setiap kekafiran dan ke dan dosa. Ya, ngam. Yamhaku fi'il mudhari. Allahu lafzu jalalah sebagai fa'il. Ar-riba maf'ul bi wa harfu atfin yurbi fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke lafzu jalalah Allah sodakotin itu sebagai maf'ul bi al-wawu harfu atfin Allahu mubtada la harfu nafiin yuhibbu fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke lafzu jalalah Allah yuhibu sebagai khobar kula kula setiap taukid kafarin sebagai mudhof ilai asimin na'at dari kafar kufarin ya kafarin maksudnya ya yum yudhabu wahu riba kullahu au yahrimu adhaba yudhibu yudhibu allahu yadhaba ya adhaba bukan yudhibu allahu riba yudhibu iya yudhibu wahu riba kullahu au yahrimu sohibuhu ya sohib ibarokata mar au yahrimu sohibahu au yahrimu sohibahu barokata malihi malihi fala yantafi ubihi wayunmi sodako wayunamis sodakoti wayunami sodakoti wayaksiruha wayuksiruha memperbanyak wayuksiruha wayudhaiful ajra lil mutasaddiqina lil mutasaddiqi munikina wayuta ya wayubarik wayubariku lahum fi amwalihim Allahu la yuhibbu kulla musirin ala kufar kufrihi mustahilin aklar riba mutamadin fi ismi wal harami wa maasillahi Allah melenyapkan riba semuanya atau mengharamkan yang semisalnya ya keberkahan di dalam hartanya maka jangan membelanjakannya dan Allah menumbuhkan atau menyuburkan sedekah dan memperbanyaknya dan Allah melipat gandakan ganjaran kepada orang-orang yang mensedekahkan dan memberi dia Allah memberi barokah kepada mereka di harta mereka dan Allah tidak menyukai setiap musyirin itu setiap yang bersikeras bersikuku di atas kekafirannya setiap yang bersikeras atau bersikuku di atas kekafirannya mustahilin menghalalkan barang-barang riba mutamadin terus menerus di dalam kedosaannya dalam hal yang haram dan bermaksiat dan maksiat kepada Allah. Kepada Allah. Ya, taib barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah membinasakan riba dan menyuburkan, menumbuhkan, mengembangkan sedekah. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir lagi pendosa. Ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya riba itu merupakan perbuatan yang sangat buruk. Karena Allah berusaha, ya Allah di sini ya membinasakan riba. Maksudnya membinasakan riba adalah Allah ya tidak menyukai riba ya dan memerangi para pelakunya. Kebalikannya yang Allah suburkan, yang Allah cintai adalah sedekah. Karena memang realitasnya banyak ya masalah kehidupan sekitar kita itu penyebab awalnya adalah karena riba. Dan riba itu muncul karena sedekah berkurang. Ya. Riba itu muncul karena sedekah berkurang. Betapa banyak orang yang akhirnya jatuh kepada riba, bukan karena dia mau melakukan riba. Tetapi memang dia butuh. Banyak orang yang seperti ini. Ya. Jadi, mau minjem kepada orang nggak diberikan. Ya. Mau minjem kepada orang apa namanya tanpa riba. Ya, kalau minjem tanpa riba kan namanya sedekah. Tidak diberikan. Akhirnya dia pergi ke lembaga-lembaga riba. Diberikanlah pinjaman namun dengan syarat riba. Ya. Wala'iyadzubillah ya, jangan sampai kita semacam ini ya. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang banyak orang butuh di situ, dan memang benar-benar butuh ya, bukan meminjam untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ya. Dan memang ya masalah ini sih ya bukan karena satu sisi, banyak-banyak sisi yang menyebabkan riba ini tumbuh subur di negara kita. Yang pertama tentunya banyaknya orang kaya yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang juga tidak kalah ya masalah juga adalah banyak orang-orang yang meminjam itu yang tidak amanah ya. Sehingga banyak yang minjam tapi nggak balik-balik. Pada akhirnya mereka larinya ke lembaga riba ya, yang mau meminjamkan dengan bunga yang berlipat-lipat. Dan bahkan seringkali ya bunganya itu melebihi dari pokok pinjamannya. Jadi sebetulnya konsep yang harus dikembangkan oleh Muslim dan komunitas Muslim adalah konsep tentang sedekah. Ya. Manakala sedekah ini dikelola dengan baik, ya, maka dengan sendirinya riba akan turun. Ya. Sebaliknya kalau sedekah ini tidak dikelola dengan baik, ya, maka riba yang akan muncul ke permukaan. Oleh karena itu, masalah semacam ini harus dipikirkan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita jangan dulu bicara masalah negara gitu. Tapi masalah dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Ya bagaimana supaya kehadiran kita ini kalau Allah berikan kita rezeki, itu bermanfaat bagi orang sekitar kita. Agar mencegah orang dari meminta kepada, ya meminjam kepada lembaga-lembaga riba. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang kafir lagi pendosa. Nah, satu ayat lagi ya insyaAllah. Siapa ini? Aldi ya, baca Aldi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih dan menegakkan sholat serta mendatangkan zakat, memberikan zakat atasnya balasan dari sisi Tuhannya. Dan dia tidak takut dan tidak takut atasnya dan tidak pula atasnya bersedih hati. Inna harfu taukid Allazina isim inna amanu khobar inna wa nggak gitu, amanu fil madi waunya fa'il. Oh iya. Fa'ilnya gitu amanu. Baru bilangnya jumlahnya sebagai khobar gitu. Amanu fi'il madi wanya fa'ilnya dan jumlahnya sebagai khobar. Nah. Wanya harfu atof, kok harfu is atof aja. Amilu fi'lun madi dan wanya sebagai wanya fa'ilnya. Fa'il as-solihat maf'ulun bi wanya wau atof akomu fi'lun madi wanya sebagai fa'il as-solata sebagai maf'ulun bi waunya sebagai atof lagi. Atau az-zakata fi'lun madi lagi wau sebagai fa'il az-zakata sebagai apa maf'ulun bi lahum lahum itu jar majrur ajruhum ajrunya mubtada muakhor humnya sebagai maf'ulun bi inda sebagai zorof rabbinya maf'ulun bi, himnya maf'ulun bi ke robbi. Masa robbi maf'ul bi? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih kok maf'ul bi? Mudhof ilaih. Iya mudhof ilaih, himnya mudhof ilaih ke robbi. wawunya at, wawu atof, lanya lanafia. Nafia. Khaufun itu dia jadi isim. Maktuf. Oh, maktuf ya? Maktuf ke ajru ya? Maktuf ke ajru. Alaihim. Alaihim itu jar majrur. Wa. Wanya huruf atof, lanya lanafia, humnya berarti mubtada. Yahzanun. Yahzanun fi'lun mudhari, wawunya sebagai fa'il, sebagai jumlahnya sebagai khobar. Ya, jumlahnya sebagai khobar. Ya. Innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilul a'mala thayyibata wa addaus salata kama amrullah. Kama amarallahu wa rasuluhu. Kama amarallahu wa rasul wa rasuluhu wa akhraju zakatan amwalihim. Zakata amwalihim. Wa akhraju zakata amwalihim lahum sawabun azimun khasun bihim inda rabbihim wa razaqahum. Hah? Inda rabbihim wa raziqihim. Wa raziqihim. Razikun kan isim fa'il ini. Inda rabbihim wa raziqihim. Wa raziqihim. Wa la yalhaquhum khawfun fi akhiratihim. Wala huznun ya. Wala huznun alama fatihim. Alama fatahum ini. Fata fil madi. Oh, bukan iya. Fat. Alama fatahum. Min huzuzi dunyahum. Min huzuzi dunyahum. Sesungguhnya orang-orang yang bersodakoh kepada Allah dan Rasulnya. Dan beramal dengan amalan yang baik dan mendirikan sholat seperti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka dan mereka untuk mereka balasan yang agung yang Allah khususkan untuknya dari sisi Rabb-nya dari pemberi rezeki mereka. Dan mereka tidak akan dipertemukan dengan ketakutan. Maksudnya tidak akan diliputi gitu ya. Tidak akan diliputi dengan ketakutan di akhirat dan tidak akan tidak akan bersedih atas apa-apa yang diomongkan mereka lewatkan. Atas apa-apa yang mereka lewati dari bagian-bagian dunia. Dari bagian-bagian dunia. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah ini penting ya, bahwasanya keimanan itu bukan hanya ucapan saja dan keyakinan dalam hati saja. Ya, tapi al-imanu qawlun wa amalun, perkataan dan juga perbuatan. Ya, tidak sah orang yang mengatakan dirinya beriman, tapi tidak ada amalnya. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak mau zakat, maka tidak sah iman seperti ini. Makanya di banyak ayat, keimanan itu selalu digandengkan dengan amalan saleh. Karena iman itu qawlun wa amalun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka bagi mereka pahala dari sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pula mereka takut dan juga bersedih. Mereka tidak takut dengan masa depan mereka di akhirat dan mereka tidak bersedih dengan apa yang mereka lewatkan dari perkara-perkara dunia, dari bagian-bagian mereka di dunia. Inilah sifat ya seorang mukmin sejati, ya, di mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengamalkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak merasa takut atas masa depan mereka, tidak pula mereka bersedih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sampai sini materinya. Kita lihat pertanyaannya ya. Bu Rahma bertanya, kalau arisan barang, kemudian barang tiap bulan harga naik, dan peserta setuju akumulasi di akhir dibagi rata, ini apakah ada unsur riba Ustaz? Masalah arisan ini sebetulnya ada banyak syaratnya ya. Dan ini butuh merujuk kepada fatwa para ulama, jadi Anda nggak bisa menjawab. Tapi yang jelas, apa yang Anda ketahui, sedikit apa yang Anda ketahui tentang arisan ini, dan kesalahan paling utama dari arisan sebetulnya bukan arisannya, karena sebetulnya konsep arisan ini sama dengan hutang ya. Arisan itu sama dengan hutang, artinya kita menghutangkan kepada orang. Dan setiap hutang, maka tidak boleh ada kelebihannya. Karena ada kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi si peminjam, bagi yang meminjam, bagi yang meminjamkan maksudnya, maka itu adalah riba. Maka kalau kita arisan, kemudian misalnya si A lagi dapat, kan biasanya mereka mengadakan acara di rumah si A gitu ya. Maka yang seperti ini nggak boleh. Ya, yang seperti ini nggak boleh. Karena ini sama saja memberikan manfaat kepada para orang yang meminjamkan. Misalnya ada 10 orang. Ya, orang yang pertama ini dapat arisan. Maka sebenarnya orang lain kan datang ke rumah si yang dapat arisan. Maka tuan rumah pun menyajikan hidangan. Maka dikhawatirkan ya, hidangannya ini masuk ke dalam bagian ya manfaat dari meminjamkan. Makanya hindari yang semacam ini. Hindari acara semacam ini. Artinya kalau arisan ya sudah, kalau dapat dapat aja, kasih aja gitu ya. Adapun soal kelebihannya ini wallahu alam ya. Kalau di akumulasikan seperti apa ya, silakan tanya ke ustaz lain yang memang pakar dalam masalah muamalah ini. Nah. Ibu Dailis bertanya, kayaknya aturan bank itu tidak boleh beli motor ya Ustaz. Kalau dulu seseorang bekerja di bank konvensional, sekarang ia dapat pensiun bank tersebut, apakah termasuk yang telah lalu untuk yang menjadi dihalalkan? Ya betul. Makanya memang ya kita ini, sistem ekonomi kita itu sudah merupakan sistem. Jadi aturan yang memaksa kita, memaksa bank-bank kita untuk melakukan riba. Ini bahkan lebih parah gitu. Ya kalau misalnya bank yang kalau misalnya Bank Indonesia tidak memberikan aturan bahwasanya bank itu tidak boleh bisnis secara real, ya, maka bank-bank konvensional itu bisa menghindari riba. Tapi kan kenyataannya secara sistem, secara undang-undang, bank konvensional itu bahkan bank syariah sekalipun tidak boleh melakukan usaha secara real. Ya. Makanya kenapa bank nggak boleh beli motor? Karena ini namanya usaha real. Bank itu hanya diizinkan untuk melakukan usaha pembiayaan. Memang dari sisi aturan aja kita tuh udah dipaksa untuk melakukan riba. Wal'ayyadzubillah. Dan ini kenyataannya. Makanya ya bank syariah banyak yang akhirnya mencari cara bagaimana caranya supaya bank syariah itu bisa melakukan pembelian. Ya. Tapi memang ya ini kenyataannya. Secara aturan memang bank-bank di Indonesia, bahkan bank di dunia itu ya, karena memang kiblat kita adalah orang-orang yang tidak mengerti masalah halal dan haram, mereka memang membuat aturan bahwasanya perbankan itu tidak boleh usaha secara real. Tidak boleh berbisnis. Mereka hanya boleh memberikan pembiayaan, peminjaman uang. Jadi memang dari sisi aturannya juga nggak boleh. Ya. Makanya banyak teman-teman kita yang akhirnya mendirikan koperasi ya, karena koperasi itu boleh melakukan usaha secara real. Nah, kalau seorang bekerja di bank konvensional sekarangnya dapat pensiun bank tersebut, apakah termasuk yang telah lalu? Enggak termasuk. Karena dia masih dapat gitu. Yang telah lalu itu yang sudah terjadi di masa lalu. Sekarang dia udah berhenti, udah tobat, ya. Tapi kalau ya uang pensiunnya didapatkan karena bekerja di bank tersebut, nah ini masalah ya, karena ini masuk dari harta riba juga. Makanya kalau kita punya keluarga atau teman yang bekerja di bank yang jelas-jelas riba, maka nasihati ya, maka nasihati, insya Allah Allah akan memberikan ya jalan yang lebih baik ya, karena riba ini termasuk hal yang diharamkan, maka jangan kita bermudah-mudahan di dalam masalah ini ya. Baik, ya demikian mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.